أي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, ya, pembacaan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kita di malam hari, di sore hari ini, ada satu soal yang belum sempat terjawab pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai nasikh dan mansukh, ya, di mana soalnya sudah dikirimkan oleh saudara Alfian, ya, di mana saudara bertanya, adakah ayat-ayat Al-Qur'an yang lafadznya dihapus namun secara hukum masih berlaku, ataukah jika lafadz dihapus maka otomatis hukum juga dihapus? Taib, ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an di mana ayat-ayat tersebut dihapus, ya, namun hukumnya itu masih ada. Jadi tidak lazim ayat yang terhapus di dalam Al-Quran melazimkan terhapus pula hukum yang ada di dalamnya. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, ya, naskhut tilawah ma baqa'il hukum, ayatnya dihapus, ya, tetapi hukumnya itu masih berlaku. Itu sebagaimana hadis yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan thumma nusikhat bi khamsi ma'lumat, ya, kemudian dihapus ayat di dalam Al-Qur'an, ya, dengan 5 kali bayi yang disusui itu akan menjadi saudara daripada ridha'ah, saudara susuan. Yaitu hukumnya dihapus, apa, bukan hukumnya dihapus, lafadznya dalam Al-Quran itu dihapus, ya, namun hukumnya itu masih tersisa. Dimana ketika seorang bayi yang dia berumur di bawah 2 tahun dan disusui oleh seorang wanita sebanyak 5 kali susuan, maka wanita yang menyusui tersebut akan menjadi ibu susuannya, akan menjadi ibu susuannya. Namun sedikit faedah, ada kasus di mana seorang anak dia tidak memiliki daripada ibu susuan, tetapi dia memiliki dari bapak susuan. Ibu susuannya enggak ada, tapi bapak susuannya ada. Aneh enggak kedengarannya? Hah? Ada yang bisa sebutkan bagaimana kasusnya? Dia enggak punya ibu susuan, tapi dia punya bapak susuan. Untuk menghemat waktu, diantara yang disebutkan oleh para ulama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ya, seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri, ya, yang mana istri pertama menyusui dengan 3 kali susuan sampai kenyang si bayi, kemudian istri yang kedua menyusui dengan 2 kali susuan. Nah, syarat di dalam hukum Islam, seseorang itu akan menjadi ibu susuan ketika dia menyusui berapa kali? 5 kali susuan yang membuat dia kenyang. Nah, sementara perempuan yang pertama tadi, dia menyusui 3, tidak cukup syarat. Perempuan yang kedua, dia menyusui juga 2, tidak cukup syarat. Namun istri pertama dan istri kedua, ya, dia tentunya suaminya 1 orang. Sebab terjadinya susuan bagi si 2 wanita tersebut karena terjadinya hamil, dan hamil itu dilalui dengan pertemuan antara air mani dan sel telur perempuan tersebut, sehingga, ya, 3 ditambah 2 menjadi 5, dua-duanya adalah milik laki-laki tadi, milik suaminya, sehingga anak tadi dia punya bapak susuan tetapi dia pun tidak punya ibu susuan. Bisa difahami, ya? Tapi karena syaratnya dalam hukum Islam itu 5. Jadi itu ayatnya dihapus di dalam Al-Quran, namun hukumnya itu masih berlaku. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masih pada poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala Dan kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu tentang makna al-jama'ah. Ya, al-jama'ah adalah jama'atus sahabah, di mana seseorang yang mereka berjalan di atas jalannya sahabah, di atas Al-Quran, di atas sunnah, dan di atas pemahaman para sahabat, maka mereka disebut sebagai al-jama'ah. Ini makna yang pertama dari makna al-jama'ah. Kita baca sedikit lagi. Adapun makna yang kedua daripada makna al-jama'ah, ya, ayakuna lahu imamun muslimun yakuduha. Saya membaca ini syarahnya Syekh As-Salih Al-Fauzan, dan insyaallah ayuhal ikhwah, mungkin seperti yang telah saya sebutkan di awal, saya akan membaca satu syarah, yaitu syarahnya guru kami Syekhuna Syekh Yasin, dan qadarullah tadi saya belum sempat scan, insyaallah mungkin hari Ahad ini scannya sudah siap, nanti akan saya kirim melalui lewat Al-Akh Alfian insyaallah. Baik, malzama yang ditulis oleh guru kami, walaupun malzama ini tidak selesai sampai dalam kitab Syarah Sunnah, namun perkara-perkara yang penting yang beliau ta'liq dari kitab Syarah Sunnah itu sudah mencukupi insyaallah. Taib, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ayakuna laha imamun muslimun yakuduha. Ya, ayakuna laha, yang mana di dalam sebuah jamaah tersebut ada seorang imam, ya, atau yang disebut dengan imamul a'zam, tarji ilaih, yaitu yang mana manusia kembali kepadanya. La yumkin an tajma'a jama'atun biduni imamin, sehingga tidak akan mungkin berkumpul sekelompok manusia tanpa ada seorang imam yang ditaati. Ya, oleh karena itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, tulzam jama'atal muslimin wa imamahum. Ilzamkan dirimu kepada jama'ah muslimin dan imamnya mereka. Jelas di sini? Ya. Jadi hadisnya itu sangat jelas dan sangat gamblang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara makna al-jama'ah adalah kumpulan manusia yang mereka dipimpin oleh seseorang yang mereka berkuasa di negeri tersebut dan pemimpin itu ditaati. Maka itulah imam. Maka siapa yang mereka keluar daripada imam muslimin, ya, tidak taat dan tidak patuh kepada mereka dari hal-hal yang ma'ruf, maka dia telah menyelisih daripada jamaahnya muslimin. Pertama, dia menyelisih daripada jalannya sahabat, karena jalan para sahabat memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin muslimin dan bersabar dengan kondisi dan keadaan mereka, ya, selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Nah, kalau seandainya mereka menampakkan kekufuran yang nyata, ya, dan seseorang tidak mampu untuk menegakkan syiar-syiar Allah pada dirinya di negeri tersebut, maka, ya, di antara jalan yang harus dia tempuh, dia berhijrah. Dia meninggalkan negeri tersebut ke negeri yang dimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang yang anehnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dia bekerja di tempat pemerintah atau yang dikenal dengan PNS, pegawai negeri sipil, dan dia mendapatkan gaji setiap bulan. Ya, namun bersama dengan itu dia menghukumi pemimpin di negeri tersebut adalah pemimpin yang taghut, pemimpin yang kafir. Tetapi dia masuk kepada sistem yang dia yakini itu sebagai keyakinan yang kufur. Jadi ketika Anda meyakini sebuah negeri pemimpin tersebut adalah pemimpin yang kafir menurut Anda, maka konsekuensinya Anda itu harus berhijrah ke negeri yang menurut Anda disitulah negeri Islam dan negeri yang dipimpin oleh pemimpin muslimin. Ya, kalau seandainya Anda mampu untuk berhijrah, maka wajib untuk Anda hijrah. Terlebih yang menurut Anda, kita tidak bisa menegakkan Islam di negeri ini. Kita tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam di negeri ini, misalkan menurut Anda. Ya, namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, negeri kita, negeri Indonesia, memang kita tidak mengatakan bahwasanya negeri Indonesia berhukum kepada hukum Allah ya secara totalitas. Secara totalitas. Dan juga kita tidak mengatakan negeri ini pemerintahnya menolak hukum Islam secara totalitas pula. Mereka tidak menjalankan secara totalitas dan mereka tidak menolak hukum Islam secara totalitas pula. Ada di antara hukum-hukum Islam yang memang sudah ada ketentuannya dalam agama. Apa misalnya orang yang mereka berzina sudah pernah menikah itu dirajam. Ya, orang yang mereka mencela agama Allah, mencela Allah itu hukumnya apa? Dibunuh dalam hukum Islam. Karena dia telah murtad dari agama. Ya. Nah, ada dari antara hukum-hukum di dalam hukum Islam itu kembali kepada hukum ta'zir. Dikembalikan kepada hakim, dikembalikan kepada qudha. Yang mana qudha tersebut yang menentukan hukum itu sendiri. Jelas di sini? Dan ini ketika ada hukum-hukum di pengadilan yang memang sebagian hukum itu dikembalikan kepada pemimpin ya selaku di sini adalah hakim, maka ketika hukum tersebut dijalankan dengan keadilan, maka itu tidak menyelisih daripada hukum Islam itu sendiri. Bisa difahami ya? Dan ada justru kita dapatkan dari syiar-syiar Islam seseorang bisa menjalankan di negeri ini. Ya, dia bisa sholat, dia bisa mengumandangkan adzan, dia bisa memakai menutup aurat dan yang semisalnya. Adapun orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, ya mereka memiliki kebencian kepada Islam, ini tidak hanya terjadi di tahun 2020, tidak hanya terjadi di zaman pemerintahan pemimpin hari ini. Bukan, tetapi itu memang sudah terjadi bahkan di hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bernama Aswad Al-Insi telah mengaku dirinya sebagai nabi. Ini sebagai bentuk pelecehan kepada agama. Ya, ini adalah sesuatu yang memang sudah terjadi dan akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Ada di antara ahlul haq dan ada di antaranya ahlul batil. Namun bukan berarti kita mengatakan, oh itu boleh, itu wajar, itu bisa. Tidak, tidak ada yang biasa orang-orang yang mencela Allah. Tidak ada orang yang biasa yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang-orang, tidak ada biasa orang-orang yang mencela agama Allah. Namun ketika tidak ada satupun manusia yang menegakkan hukum kepada orang-orang yang mereka mencela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan hancur di dunia dan di akhiratnya, pasti dia akan hancur. Rasulullah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang mencela engkau Muhammad, dia akan hancur. Bisa difaham ya? Dan ini insyaallah akan ada pembahasan tersendiri, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sikap ahlu sunnah kepada pemimpin, apa yang akan ditulis oleh al-imam Barbahari dalam kitab Syarru Sunnah. Namun ingin saya jelaskan dalam poin ini, al-jamaah itu dalam sisi makna syar'i itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jamaatus sahabah, ya, yang kedua adalah jamaah yang mana sebuah negeri dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkuasa di negeri tersebut. 6. Kita lanjutkan. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita baca poin yang ketiga. Qala al-imamul Barbahari rahimahullah, wal asasul ladhi tubna alaihis jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahima wa rahimahum ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'ati, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa btada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalalatu wa ahluha finnar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah, hum ashabu Muhammadin, mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena orang yang paling mengerti dan yang paling mengetahui tentang isi kandungan Al-Qur'an dan apa yang diinginkan dari Al-Qur'an itu sendiri adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan bagaimana cara memahami ayat A, bagaimana bentuk praktek ayat B, bagaimana bentuk amalan ayat C. Itu semuanya telah dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Ini secara logika, secara akal sehat. Orang yang paling mengerti, yang paling faham tentang Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah orang-orang yang mereka berguru langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun akal, orang yang berakal akan mengatakan bahwasannya manusia yang hidup di tahun 2020 mereka lebih mengetahui tentang keislaman dibandingkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang berakal akan mengucapkan dengan ucapan yang seperti ini. Namun dari sisi perbuatan, banyak sekali orang yang berucap dengan perbuatannya. Ya, bahwasannya orang-orang di zaman sekarang itu lebih hebat, lebih pintar dibandingkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka secara perbuatan menganggap diri mereka lebih pintar? Ya, ketika mereka memahami sebuah ayat yang ayat tersebut tidak pernah difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka berkata, "Wahai para sahabat Nabi, pemahaman engkau kepada Al-Qur'an bukan begini cara memahami Al-Qur'an. Terlalu tekstual Anda dalam memahami Al-Qur'an. Justru ketika Anda memahami Al-Qur'an seperti ini akan membuat orang-orang menganggap Allah itu seperti makhluknya. Tetapi cara kita memahami Al-Qur'an adalah begini dan begini dan begini, terkhusus dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala." Bisa difahami ya? Jadi secara perbuatan mereka mengatakan bahwasannya kita itu lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Rasulullah akal mereka tidak sampai sebagaimana akalnya kita. Ya, kecerdasan mereka tidak sebagaimana kecerdasan kita. Mereka menerima mentah-mentah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, enggak ada di antara mereka bertanya satu pun. "Ya Rasulullah, di sana malam, di sini siang ya Rasulullah." Padahal kita ketahui ada terjadi perbedaan waktu di zaman tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang dari negeri Syam, kemudian beliau mengkhabarkan kepada penduduk Madinah bahwasanya di Syam telah ditegakkan Ramadan kemarin hari, sementara di Madinah baru ditegakkan Ramadan hari ini. Faham mereka, ada terjadi perubahan waktu dan berbedanya waktu yang terjadi di antara Madinah dan negeri Syam pada waktu itu. Bisa difahami ya? Tetapi bersamaan itu gak pernah mereka bertanya. Maka orang pada hari ini, mereka lebih pintar, lebih cerdas. Akalnya itu lebih hebat mereka gunakan. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan mereka, ya kalau seandainya kita mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, maka di Jepang sekarang begini, di Indonesia sekarang begini. Faham di sini ya? Nah, ini menurut mereka akal mereka itu lebih cerdas dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin, adapun dari sisi dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah datang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mengerti tentang perkara agama ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum at-sama ma tu'adun wa ana amanatun li ashhabi fa idza dhahabat ata fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun. wa ashabi amanatun li ummati fa idza ashabi ata ummati ma yu'adun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bintang-bintang itu adalah sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Ya, dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Maka apabila aku telah pergi, maksudnya meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, meninggal, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa yang terjadi saudara-saudaraku muslimin? Setelah meninggal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus setelah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata akan terbuka daripada pintu fitnah, yang mana pintu itu tidak akan pernah tertutup sampai yaumul qiyamah. Terjadi fitnah, fitnah kebid'ahan. Muncul kelompok khawarij, muncul kelompok Syiah Rafidhah, kemudian muncul kelompok Mu'tazilah, ya, kemudian muncul kelompok Sufi dan seterusnya. Karena telah meninggal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah sebagai penjaga umat ini. Namun bukan berarti saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meninggalnya para sahabat maka hilang Islam di muka bumi ini, tidak. Tetapi yang kita katakan ketika meninggal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbuka banyak pintu fitnah di tengah-tengah muslimin, di antaranya adalah tersebarnya kebid'ahan. Ya, tersebarnya penyimpangan-penyimpangan agama. Adapun orang-orang yang mereka berpegang teguh di atas agama, mereka tetap akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta yati amrullah. Akan ada satu golongan daripada umatku yang mereka itu akan berada di atas kebenaran dan tidak ada sedikit pun memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang ingin memberikan mudarat kepada mereka. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kajian pada pertemuan yang lalu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, yang mereka berada di atas al-haq, adalah orang-orang yang mereka bukan berjalan di atas jalan yang mulus, tetapi mereka berjalan di atas jalan yang penuh dengan ranjau, jurang, lubang, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena konteks Rasulullah berbicara, la yadurruhum man khadalahum, menunjukkan akan ada orang-orang yang akan memberikan mudarat kepada mereka. Namun apa? Namun itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada mereka karena mereka dijaga oleh Allah sekuat mana mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun fadilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguhlah sangat banyak. Di antaranya Allah mengatakan dalam ayatnya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtiyal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ayat yang sudah maklum bagi antum semuanya. Dan juga telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Dan juga telah datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'ti 'alan nas zamanun yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang nanti kepada manusia sebuah zaman yang mana sekelompok manusia mereka akan berperang. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah ada di antara kalian yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka menjawab, iya ada. Fayuftah lahum, kemudian diberikan kemenangan kepada mereka. Thumma yaghzu fi amun minan nas Kemudian ada di antara manusia yang lainnya, yang lain lagi. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah ada di antara kalian yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dikatakan iya ada. Kemudian diberikan kemenangan juga kepada mereka. Kemudian datang manusia yang lain lagi setelahnya, ditanyakan kepada mereka, apakah ada di antara kalian yang melihat orang-orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para tabi'in? Kemudian dikatakan iya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Siapa itu saudara-saudaraku muslimin? Fahaulaihum ahaqqu bil ittiba li fadlihim wa lima indahum minal khair wal huda. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui terlalu banyak pujian-pujian yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan mereka, bukanlah sesuatu yang tidak memiliki makna. Tetapi makna yang diinginkan dibalik itu semuanya, kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam kita beragama. Karena ketika kita tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita beragama, maka kita telah menyebutkan ayat sebelum pembahasan ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kehancuran di dunia, yaitu dengan disesatkan, dan juga kehancuran di akhirat dengan azab yang pedih. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab hidayah, sebab petunjuk dengan mengikuti jalannya mereka. Rasulullah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqadih tadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, itu imannya para sahabat, maka niscaya mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Jelas saudara-saudaraku. Dan juga yang terakhir, ya, disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan pelajaran kita adalah pelajaran yang mukhtasar. Wailah kalau kita mengurut daripada ucapan-ucapan para ulama, ya, ucapan-ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat, itu sungguhlah sangat banyak. Iya, di antaranya datang dari Abdullah ibn Mas'ud yang paling masyhur, ya, dan kalimat yang sangat indah, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man istanna falyastanna biman qatmat fa innal haya la tu'man alaihil fitnah ala wa hum ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtarahum Allah bi suhbati nabihi wa iqamati dinihi wa abarra quluban wa aqallu takallufan wa a'maqa ilman fa'arafu lahu qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratin mustaqim. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Az-Zuhud, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, di mana Rasulullah, di mana Abdullah ibn Mas'ud berkata, barang siapa yang seseorang ingin menjadikan acuan di dalam dia mengambil petunjuk, maka ambillah dari orang-orang yang telah meninggal. Karena orang-orang yang mereka masih hidup tidak aman dari mereka fitnah. Apakah fitnah syahwat? Apakah fitnah syubhat? Apakah fitnah syuhrah? Ya, atau fitnah-fitnah yang lainnya? Ketika dia berucap dengan sebuah ucapan yang ucapannya itu sudah tersebar di tengah-tengah manusia, kemudian ada yang menegurnya, ya fulan, ini ucapan menyelisih Al-Quran, ini menyelisih As-Sunnah. Tetapi karena ucapannya sudah tersebar, didengar oleh orang banyak, kalau dia mau meralat, dia akan malu. Ini sesuatu bisa saja mengenai siapapun daripada manusia. Ya, seperti kata Abdullah ibn Mas'ud, kita tidak aman dari fitnah kepada orang-orang yang hidup. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering kita sampaikan dalam kajian, jangan pernah kita menjadikan sosok seseorang yang kita bangun al-wala wal-bara di atasnya kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini merupakan prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang membedakan di antara tariqati Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan jalan-jalan al-hizbiyah. Ya, sebagaimana yang telah kita isyaratkan dalam kajian-kajian yang lalu, ya, kalau kita mengurut dan melihat daripada jalan-jalan hizbiyah, dari jalan-jalan ahlul bidah, maka kita akan mendapatkan di sana ada sosok tokoh-tokoh yang mereka membangun loyalitas di atas tokoh-tokoh tersebut. Siapa yang memuliakan tokoh tersebut, maka dialah orang yang mulia. Siapa yang mereka tidak memuliakan tokoh tersebut menurut pandangan mereka, maka dia adalah orang yang terhinakan. Walaupun terkadang ucapannya adalah ucapan yang hak, ucapan orang yang dia selisih adalah ucapan yang batil. Bisa difahami? Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Is dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, di mana di antara ciri khas Syiah Rafidhah Al-Khubatha, mereka punya imam 12, disitulah mereka membangun loyalitasnya mereka. Siapa yang mencintai imam 12 dengan cara mereka mencintai imam 12 tersebut, ya, meyakini ada sifat rububiyah yang ada pada imam tersebut. Ketika kita tidak meyakini apa yang mereka nisbatkan kepada imam 12 tersebut, maka kita orang yang paling kufur di muka bumi ini. Oleh karena itu penyakit-penyakit hizbiyah para hadirin dan hadirat, ya, jangan kita berpikir saya sudah ngaji sunnah, maka saya aman daripada penyakit hizbiyah. Bagaimana seseorang bisa beraman dari penyakit hizbiyah pada dirinya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, da'ha fa innaha mumtinah. Ketika para sahabat berkata, wahai orang-orang Ansar, kemudian orang Muhajirin berkata, wahai orang-orang Muhajirin, setiap mereka membanggakan suku mereka. Padahal Muhajirin dan Ansar adalah dua golongan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun ketika mereka membanggakan kelompoknya, golongannya, golongan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan marah sekali beliau mengatakan, ini merupakan seruan dari seruan jahiliyah. Oleh karena itu selamatkan diri kita. Boleh kita mencintai seseorang, namun jangan kita terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang, sehingga akan terkaburkan kepada kita ketika terkadang dia keseleo dalam berucap, ketika dia salah dalam mengucapkan sebuah ucapan, kita tetap benarkan karena dialah orang yang kita cintai. Ini adalah bibit-bibit daripada hizbiyah yang harus untuk ditinggalkan. Dan terkadang saudara-saudaraku muslimin, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, mereka selalu akan menghiasi dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita enggak taklid, kita enggak asobiyah, kita enggak fanatik dengan fulan dan alan. Tetapi ini kan fulan begini, fulan begini, fulan begitu. Padahal intinya apa? Dia itu fanatisme. Pokoknya apa yang datang dari fulan ini, itu yang diambil. Apa saja yang menyelisih dari fulan ini, maka itu keliru. Penyakit-penyakit seperti ini, saudara-saudaraku muslimin, jangan kita pernah merasa aman. Bukan berarti kita sudah mengaji, ya, dengan kajian-kajian kitab sunnah, berarti kita sudah aman daripada itu semuanya. Tidak, saya sudah membawa hadis tadi. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu untuk kita tanamkan pada diri kita. Jangan pernah kita ta'asub asobiyah kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecondongan seseorang kepada seorang guru ini sesuatu yang wajar. Kecondongan seseorang kepada guru-guru tertentu ini juga sesuatu yang wajar, enggak bisa kemudian ini diingkari. Namun yang kita ingkari ketika semua ucapan-ucapan gurunya itulah semua yang benar, dan semua yang menyelisih daripada gurunya itu yang, ya, semuanya salah. Itu salah jadinya. Kecondongan silakan. Oh, seseorang suka dengan ustaz ini, seseorang suka dengan ustaz ini, seseorang suka dengan ustaz ini, adapun ustaz ini saya lebih menarik dengan ustaz yang sana. Hal-hal yang wajar buat manusia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arwah, ruhnya manusia itu sama dengan kumpulannya masing-masing. Ya, ruhnya manusia ada mungkin, ya, orangnya mungkin agak santai, ya, dia mungkin suka yang ustaz-ustaz yang ada santai-santainya. Ya, orang itu macam-macam. Tetapi yang perlu diingat, jangan sampai kecintaan Anda kepada seseorang kemudian Anda meninggalkan kebenaran yang telah jelas nyata di depan Anda. Bisa difahami, ya? Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, maka hendaklah kalian mengambil dari orang-orang yang telah meninggal. Siapa mereka orang-orang yang telah meninggal? Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah dipilih oleh Allah untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah menegakkan agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, dan mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. dan mereka adalah orang-orang yang paling sedikitnya takaluf dalam beragama. Ya, siapa yang mensifati ini? Yang mensifati inilah seorang alim dari ulama sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin para hadirin dan hadirat yang mendengar melalui Zoom ya, atau melalui akun media Sunnah Aceh atau Haris Abu Noval, ya, apa kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Banyak tentunya ya, sebutkan mungkin satu saja yang paling masyhur. Hah? Ya, silakan. Saya mau menunjuk ini, Ustaz. Nah, terserah. Mas Anam menunjuk siapa? Ya, silakan Budi. Ah, Budi. Ada? Afwan, nggak tahu, Ustaz. Wah, insyaallah, labas. Dengan belajar, insyaallah kan tahu. Aregi. Ketahu, Ustaz. Oh, labas. Ini pesertanya dari Tokyo semua atau dari Jepang semua atau ada yang dari yang lain? Dari Jepang banyak, tapi dari luar Jepang juga ada. Dari Indonesia juga ada, Ustaz. Oh, masya Allah. Dari luar Jepang juga ada. Assalamualaikum, Ustaz. Mau jawab boleh? Oh, waalaikumsalam. Boleh. Siapa itu? Nggak tahu, Ustaz. Abdullah Mas'ud ini penghafal Al-Quran. Nah, masya Allah. Beliau adalah penghafal Al-Quran. Taib, labas. Tapi semua, hampir semua para sahabat Rasulullah SAW menghafal Al-Quran. Tapi tidak ada masalah. Itu diantara kelebihan beliau. Ya, Pak Anwar ada nggak? Pak Anwar biasanya menyimak via Facebook, Ustaz. Oh, via Facebook ya. Zoom, Ustaz. Ya. Ya, salam buat beliau. Insya Allah. Baik, jadi enam. Ya. Terus siapa? Boleh, salah satu ya, penghafal Al-Quran. Saya, Ustaz. Nah, silakan. Sana. Berdasarkan suatu riwayat, Abdullah ibn Mas'ud itu tes kakinya kecil, tapi kalau ditimbang pahalanya sebesar gunung Fuji. Masya Allah. Ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu memiliki kaki yang kecil. Kalau seadanya ditimbang, itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan gunung Uhud. Dan apa yang telah dijawab di awal tadi, bahwasanya beliau adalah penghafal Al-Quran, na'am. Ya, kecilnya kaki beliau tidak menghalangi beliau menjadi orang yang sangat berani untuk mendengarkan Al-Quran kepada orang-orang musyrikin Quraisy di awal keislaman. Ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Kemudian ada di antara mereka berkata, siapa yang mau memperdengarkan bacaan Quran kepada mereka musyrikin Quraisy? Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, saya akan memperdengarkan bacaan Quran kepada mereka. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari sisi sosial, beliau bukanlah orang-orang yang dipandang oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu. Beliau hanya seorang laki-laki yang mengembala kambing. Ia kemudian masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Bukit Thur pada waktu itu. Tapi subhanallah, keberanian beliau, beliau mendatangi Ka'bah di awal-awal Islam, kemudian beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Dan kemudian orang-orang musyrikin Quraisy sadar Abdullah ibn Mas'ud sedang membaca Quran, kemudian mereka memukul Abdullah ibn Mas'ud sampai keluar darah. Kemudian beliau pulang ke tempat sahabat-sahabatnya. Dan kemudian para sahabat berkata, bukankah kami telah mengatakan kepada engkau wahai ibnu Mas'ud untuk jangan kau mendatangi mereka karena kami khawatir apa yang akan terjadi pada dirimu dan terjadi. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kalau seandainya kalian memerintahkan aku untuk mendatangi mereka keesokan harinya, aku akan mendatangi mereka untuk membacakan Al-Quran kepada mereka. Subhanallah, ini menunjukkan keimanan para sahabat Rasulullah. Ya, kuatnya mereka berpegang di atas ilmu dan kuatnya mereka menerapkan ilmu itu sendiri dalam kehidupan mereka. Inilah kelebihan-kelebihan para sahabat. Ya, berbeda dengan kita, terkadang kita memperbanyak materi tetapi terkadang ketika ilmu itu mewajibkan untuk kita beramal, disitulah kita mendapatkan diri kita sebagai orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk menerapkan ilmu yang kita ketahui itulah sebagai kebenaran. Yep, inilah diantara kelebihan-kelebihan dan perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka memiliki ilmu yang dalam, mereka juga memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. Tetapi bukan ya keberanian yang tanpa dibarengi dengan ilmu, tapi tentunya keberanian yang itu disertai dengan ilmu, ya apa yang telah mereka pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Dan insyaallah, karena mungkin waktunya sudah jam 7 di Indonesia, di Aceh sudah jam 5 lewat 16 menit, ya mungkin kita hentikan sampai di sini, karena ini pembahasan yang baru dari penggalan wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatun wa ahluha finnar. Ya ini mungkin butuh pembahasan yang agak panjang sedikit, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah di hari Ahad. Taib, wallahu alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Sebelum kita akan masuk ke materi sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pertemuan yang lalu, Ustaz. Ada sekitar 3 atau 4. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah khawarij masih ada pada zaman sekarang dan bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Khawarij itu masih ada sampai zaman sekarang. Di antara pemikiran-pemikiran khawarij, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, mereka mengkafirkan muslimin dikarenakan dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini salah satu di antara pemikiran-pemikiran khawarij. Tidak melazimkan seseorang yang dikatakan khawarij ketika dia mengangkat senjata dan kemudian dia memerangi pemerintah, ya, ini salah satu dari bentuk khawarij. Namun bukan hanya itu saja yang seseorang disebut sebagai khawarij. Ya, sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, kebidahan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Ya, begitu juga khawarij itu sifatnya juga bertingkat-tingkat. Ada khawarij yang sifatnya bughat, yang mereka itu diperangi karena mereka memerangi pemerintah. Ada khawarij yang sifatnya mereka punya pemikiran, ya, mengkafirkan muslimin dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, atau mereka memiliki pemikiran menafikan daripada syafaatul uzma atau syafaat yang diberikan kepada ahlul kabair. Ya, dia tidak memerangi pemerintah, dia tidak mengangkat senjata, tetapi dia mengatakan saya tidak beriman adanya syafaat yang diberikan kepada ahlul dzunub, ya, yang mana mereka sudah masuk dalam neraka kemudian mereka ditarik ke dalam surga. Ini khawarij, ini pemikiran khariji. Ya, bahkan perhatikan hadis ketika datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, apakah kami diperintahkan untuk mengqadha salat?" Apa kata Aisyah ketika haid? "Ahurriyatun anti?" Apakah ente ini anti ini orang haruriyah? Apa itu haruriyah? Orang-orang khawarij yang berkumpul di tempat siapa? Berkumpul di sebuah tempat bernama haruriyah yang mereka ingin memerangi Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan wanita ini enggak memerangi Ali bin Abi Thalib. Dia enggak mengangkat senjata, cuman dia punya pemikiran seperti pemikiran siapa? Orang haruriyah. Haruriyatun anti, apakah anti ini seorang haruriyah? Orang khawarij? Ya, kami dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haid tidak diperintahkan untuk mengkodok puasa salat, tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa kami. Jadi perlu saya tegaskan kembali, khawarij itu bukan hanya orang yang angkat senjata, tetapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran. Ya, dan tentunya tingkatnya berbeda-beda. Orang yang mereka mengangkat senjata itu tentunya berbeda dengan orang yang mereka tidak mengangkat senjata. Namun perlu diketahui, tidaklah dari muncul bid'ah yang besar kecuali muncul di antaranya bid'ah yang kecil dulu. Sebagaimana nanti kita akan baca dari kitab kita Syarh Sunnah, di mana Al-Imam Barbahari mengatakan ihdharu min sigharil bid'ah qabla kibariha. Hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu akan membuat kepada bid'ah yang besar. Dan sejarah telah mencatat, Sebelum orang-orang Khawarij mengangkat senjata dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa dahulunya yang mereka lakukan? Apakah langsung pergerakan tersebut mengangkat senjata? Tidak. Ya, di antara pergerakan-pergerakan di awalnya, mereka menyebarkan hoax tentang pemimpin. Utsman bin Affan begini, Utsman bin Affan begini, Utsman bin Affan begitu. Bukan di awalnya mereka mengangkat senjata, enggak ada sama sekali. Setelah selang beberapa lama baru mereka kemudian angkat senjata. Ya, apa yang pertama yang ditanamkan? Pertama yang ditanamkan adalah rasa kurang percaya kepada pemimpin, dan banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar pada waktu itu akan kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, ketika masyarakat itu sudah memuncak kemarahannya dan sudah tidak ada rasa percaya lagi kepada pemimpin, sehingga mereka telah berhasil mencuci otak banyak manusia pada waktu itu, akhirnya ketika ya sedikit saja dipercik api langsung memanas. Faham di sini ya? Langsung kemudian mereka mengangkat senjata membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi sesuatu itu ada wasilahnya. Apa wasilah orang-orang akan mengangkat senjata ya untuk memerangi pemimpin? Itu wasilahnya tadi. Sebagaimana ketika seseorang berzina, ada wasilahnya. Apa wasilah orang berzina? Suka nonton film porno. Ini wasilah yang paling terbesar untuk berzina. Bahkan subhanallah, la ilaha illallah, kita lihat di negeri kita di Indonesia yang mayoritasnya muslimin, di berita kita mendengar ya seorang anak kandung berzina dengan ibunya sendiri, coba. Ternyata bukan satu kasus, banyak kasus yang terjadi di negeri ini. Ya, ada adik kakak berzina. Kenapa? Karena mereka ya masuk kepada jalan-jalan menuju kepada perzinaan. Apa itu? Nonton film porno. Faham di sini? Taib. Nah, sesuatu itu semua ada wasilahnya, ada jalannya. Jalan menuju kepada zina A, B, C, D dan seterusnya. Begitu juga ada jalan-jalan mengangkat senjata kepada pemimpin, itu juga ada jalan-jalannya. Di antara jalannya apa? Apa yang saya sebutkan tadi. Dan itu sejarah telah membuktikan. Silakan sendiri baca sejarah ketika kepemimpinan Utsman bin Affan dan juga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tetap atas nama membela keadilan dan menegakkan kebenaran. Itu semua thariqahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya tinggal di Tangerang, yaitu zona merah COVID. Saya sampai sekarang masih melakukan sholat secara sendiri, baik yang lima waktu maupun sholat Jumat. Apakah itu benar saya lakukan? Dikarenakan saya khawatir penyebaran virus ini, Ustaz. Tapi kalau memang seandainya masih ada kekhawatiran untuk sholat di masjid akan tersebarnya virus dan akan menyebarkan virus tersebut, ya maka ya kembali kepada apa yang telah sering dibahas oleh para asatidah, oleh para guru-guru, oleh para masyayikh. Ya, kalau memang seandainya kekhawatiran itu masih ada pada dirinya, maka ada udzur baginya untuk tidak berangkat ke masjid. Nah, wallahu alam bisawab. Namun kalau seandainya kekhawatiran itu hilang ya, dan ada hal-hal yang memang ya untuk dia bisa menjaga dan lain sebagainya, ya maka bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin yang bisa dia bertakwa, karena hukum laki-laki salat itu di mana? Di masjid. Tapi kalau seandainya memang kondisinya mengkhawatirkan dan lain sebagainya, maka kita telah mengetahui ada fatwa-fatwa para ulama yang telah berfatwa dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir untuk hari ini, agak panjang. Insyaallah nanti pertanyaan sisanya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. 6. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan perkawinan yang dilakukan hanya untuk menghalalkan zina, dengan arti bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai kewajiban atas pasangannya kecuali nafkah batin saja? Mereka tidak tinggal serumah dan tidak dibelanjai untuk kehidupan sehari-hari. Mereka hanya bertemu di akhir pekan saja, kemudian berpisah lagi sampai minggu berikutnya. Bahkan hal ini juga hanya dilakukan seperti nikah siri kalau di Indonesia, karena mereka tidak tercatat di negara Jepang begitu. Untuk menghindarkan agar santunan yang didapatkan oleh salah satu pasangan tidak dihapuskan oleh negara jika yang bersangkutan itu menikah lagi. Sebab jika dilaporkan, maka suami baru itu yang harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Kemudian jika mereka sudah tidak cocok lagi, maka mereka akan berpisah begitu saja, seperti layaknya orang yang berpacaran. Mohon penjelasannya. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang hukum menikah, maka ada yang namanya syartun nikah, ada namanya syartun fin nikah. Apa itu syartun nikah? Syartun nikah adalah syarat apa yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam sahnya sebuah pernikahan. Apa misalnya? Adanya wali dalam pernikahan, adanya ijab dan qabul dalam pernikahan, adanya mahar dalam pernikahan, dan sebagian para ulama mensyaratkan adanya saksi dua orang, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak disyaratkan adanya dua saksi. Ini syarat. Nah, ketika dia telah menjalankan syartun nikah yang saya sebutkan tadi, ya, dan tidak ada penghalang-penghalang, wanita tersebut bukan wanita yang sedang mu'taddah, ya, dalam masa iddah lain sebagainya, atau dia ada seorang wanita yang punya suami, ada penghalang-penghalang yang sudah tidak ada, menternafikan semuanya, maka secara hukum nikah, syartun nikah, apa yang telah disyaratkan dalam Islam itu sudah sah baginya. Taib. Kemudian ada yang namanya syartu fin nikah. Syarat yang disyaratkan di antara pemelai laki-laki dan pemelai wanita. Ya, di mana seorang laki-laki mensyaratkan, saya siap nikah dengan kamu tetapi saya tidak mau menafkahi kamu, ya, dari sisi kehidupanmu. Saya hanya akan memberikan nafkah batin kepadamu, tetapi satu minggu sekali saya akan pulang. Nah, si wanita tersebut, dia setuju, dia menerima misalkan. Nah, ketika dia menerima, ya, dengan syarat yang telah dipersyaratkan di antara laki-laki dengan perempuan tersebut, dia menerima, maka sudah sah. Itu namanya syartu fin nikah. Jelas. Tapi kalau di sananya dia mensyaratkan, ya sudah, kita sepakat menikah, tapi kita tidak ada kita sepakat menikah tidak perlu ada wali. Boleh enggak nikah seperti ini? Enggak boleh, karena syarat nikah yang telah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya itu tidak boleh diubah-ubah. Adapun syarat di antara dua pembelai laki-laki dengan perempuan, selama syarat tersebut tidak menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu sah dalam pernikahannya. Ya, misalnya lagi seseorang dia dilamar oleh seorang laki-laki, saya siap menerima Anda sebagai suami Anda, kata wanita tadi, misal suami saya, kata wanita tadi, tapi dengan syaratnya Anda tidak boleh poligami sampai saya meninggal. Nah, laki-laki tersebut mengatakan, iya saya siap, maka wajib laki-laki tersebut enggak boleh dipoligami, karena dia sudah mensyaratkan dalam nikah tadi. Bisa difahami ya? Baik, ini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, zahirnya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Secara hukum agama dia sudah sah menjadi pasangan suami istri. Ya, tetapi secara hukum ya negara, ketika dia tercatat, maka ya kalau seandainya itu peraturan yang wajib, yang diwajibkan oleh pemerintah dan lain sebagainya, maka dia berdosa, tetapi nikah tidak mengganggu daripada sah dan tidak sah pernikahan tersebut, karena dia telah melakukan semua syarat-syarat nikah yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ini sebagaimana datang seorang hadisnya seorang sahabat dari sahabat Rasulullah dan adalah istri dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saudah radhiyallahu taala anha, adalah wanita yang mulia, wanita yang agung, ya. Pada waktu itu Saudah ya adalah wanita yang pertama dinikahi oleh Nabi setelah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, yang waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian Saudah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, aku berikan hari-hariku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, namun jangan engkau ceraikan aku ingin dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, tercatat sebagai istri engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hari-hari beliau diberikan kepada Aisyah. Nah, kalau seandainya memang wanita tersebut setuju, ya dia misalnya hanya didatangi dalam waktu 1 bulan 2 kali dan 3 kali dia setuju, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan sekali lagi Ustaz atas materinya hari ini. Barakallahu. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya di hari Ahad nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Jepang. Pertanyaan yang masuk kali ini nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, masya Allah. Kita masih dalam poin ketiga Ustaz ya. Ya, insya Allah pada poin ketiga masalah bidah, insya Allah pada pertemuan akan datang. Baik, kita tutup pertemuan ya. Kali ini. Ustaz. Ya, mungkin dengan kajian Zoom kita tutup, dan ada beberapa soal yang ditanya di sini melalui YouTube, insya Allah akan kita jawab. Tapi dengan teman-teman di Zoom, karena mungkin mau sholat, ya saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, rekomendasi buku bagi orang pertama belajar agama apa ya Ustaz? Tip, kita ketahui bahwasannya ilmu agama ada yang itu sifatnya fardul kifayah untuk dipelajari dan ada sifatnya fardul ain untuk dipelajari. Ya. Apa itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardul ain? Ilmu-ilmu yang sifatnya fardul ain adalah sesuatu yang ada keterkaitannya dengan ibadah yang harus dia lakukan. Maka itulah yang harus dia pelajari. Di antara ilmu yang paling wajib untuk seseorang mempelajari adalah bagaimana cara dia mentauhidkan Allah. Ya, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka telah itu adalah ilmu yang pertama yang harus dia pelajari. Maka boleh mungkin dia memulai dari kitab-kitab yang kecil. Khud akidatak, ambillah akidahmu, atau kitab usulul thalatha dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, atau kitab Qaidul Arba, ya, atau yang semisalnya, ya, dan juga dia mempelajari fikih yang itu merupakan kebiasaan sesuatu yang wajib untuk dia lakukan. Bagaimana cara dia berwudu, dia harus mengenal air, air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudu, dan juga tentang masalah sholat, dia mempelajari hukum-hukum sholat secara mujmal, apa saja syarat sahnya sholat, apa saja rukun sholat, apa saja yang membatalkan sholat. Jadi ini yang harus dia pelajari di awal-awal dia ingin ya mengenal agama, apa yang itu bentuknya adalah ada ya ibadah di balik itu semuanya yang akan dia lakukan segera mungkin. Kemudian soal yang kedua, afwan Ustaz, kenapa banyak orang yang bertauhid tetapi tidak bermanhajus salaf? Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang disebutkan bertauhid kepada Allah, ya dia merealisasikan kalimat tauhidnya. Ya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Ya, tidak ada seseorang, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk dari konsekuensi tauhid seseorang kepada Allah Rabbul Alamin dengan cara dia mengikuti dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, namun bersama dengan itu dia membuat hal-hal yang menyelisih daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia belum menyempurnakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada Allah, tidak boleh menyembah kubur, tidak boleh meminta kepada kubur, enggak boleh yakin sama takhayul ini, enggak boleh yakin sama jimat-jimat. Ya, dia yakin hal yang seperti itu. Hal yang positif atau tidak? Hal yang positif. Tetapi bersama dengan itu dia mendatangi kebidahan-bidahan yang lainnya. Dia mendatangi hal-hal yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan na'am, dia adalah orang yang mentauhidkan Allah dari sisi ini, tetapi dia tidak menyempurnakan ketauhidan kepada Allah dengan cara memurnikan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi yang harus diikuti. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya ya engkau akan mencintai Allah Rabbul Alamin. Dan kita ketahui, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, terakhir masuknya seseorang ke dalam surga ya itu bukan hanya ketika dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Ya, begitu juga masuknya seseorang ke dalam neraka bukan hanya sebatas ketika dia tidak berbuat kesyirikan. Tetapi terkadang bisanya masuk seorang ke dalam neraka ketika dia mengurung seekor kucing yang mana kucing tersebut mati dia tidak beri makan. Ya, dengannya dia masuk ke dalam neraka. Yang terkadang seseorang itu masuk neraka dikarenakan lisannya, dikarenakan mulutnya dia yang tidak jaga. Jadi ini harus kita fahami. Ya, seseorang itu tidak hanya ya selamat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dalam poin-poin yang kita sebutkan itu saja, tidak. Tetapi Allah mengingatkan kita semua dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Apa itu Islam sempurna? Engkau mentauhidkan Allah, dan mentauhidkan Allah dengan cara engkau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soal yang terakhir, kemudian kita tutup kajian di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh puasa Ayyamul Bait tanggal 12, 13, 14? Barakallahu fikum. 6. Ayyamul Bait, puasa hari puasa putih. Kenapa disebut dengan puasa putih? Karena pada hari itu adalah bulan purnama. Bulan itu terang. Itu terjadi pada tanggal 13, 14, 15. Dan ini merupakan waktu yang paling afdol seseorang berpuasa, yang disebut dengan puasa putih, 1 bulan 3 hari. Namun kalau seandainya dia tidak sempat atau tidak bisa melakukan pada tanggal 13, 14, 15, maka boleh dia melakukan kapanpun daripada tanggal-tanggal dalam bulan tersebut, yang jelas 1 bulan 3 hari. Boleh dia lakukan di awal, boleh dia lakukan di akhir, boleh dilakukan pada tanggal 12, 13, dan 14. Namun yang paling afdol seperti yang kita sebutkan, tanggal 13, 14, dan 15 dari hitungan bulan Hijriah, bukan hitungan bulan Masehi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.